tulusnya cintamu, putihnya kasihmu, takkan pernah terbalaskan. Hangat dalam dekapanmu, memberikan aku eratnya pelukmu, nikmatnya belaimu, takkan pernah terlupakan. Oh ibu, terima kasih untuk kasih sayang yang tak pernah usai. Tulus cintamu takkan mampu untuk terbalaskan. Oh ibu, semoga Tuhan memberikan kedamaian dalam hidupmu, putihkan kasihmu kan abadi dalam hidupku. Cintamu takkan mampu untuk terbalaskan. Oh, oh ibu, semoga Tuhan memberikan kedamaian dalam hidupmu, putih kasihmu akan mampu untuk terbalaskan. Dalam hidup